Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela di dalam kitabnya terhadap orang-orang yang berdusta. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih amiran li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam liyakul li qawmih kul siru fil ardi ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Katakan wahai Nabi kepada mereka, berjalanlah kalian di muka bumi ini, kemudian periksa dan lihatlah apa yang menjadi akibat yang menimpa kepada orang-orang yang berdusta. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sunanihi wa akhbara anna al-kadhib sifatun min sifatil munafiqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain ayatul munafiqi thalathun idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda seorang munafik ada tiga, barakallahu fikum. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, dia menyelisih. Apabila dia diberi amanah, maka dia khianat. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat perangai yang ada pada siapa saja empat perkara tersebut, maka dia menjadi munafik yang tulen. Hatta yadaha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Wa dzakara minha, dan salah satu empat perangai tersebut adalah idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Sesungguhnya kedustaan itu, barakallahu fikum, mengantarkan kepada seseorang kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menggiring kepada api neraka. Dan seseorang apabila dia berdusta, kemudian senantiasa dia berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia sebagai kadzab, sebagai pendusta, barakallahu fikum. Al-kadzib, barakallahu fikum, yamhakul barakah, barakatul arzab, wal buyut biusarihi. Kedustaan akan menghilangkan keberkahan, barakallahu fikum, keberkahan rizki, keberkahan rumah tangga. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu baihima. Muttafaqun alaihi. Kalau dua orang penjual dan pembeli berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapus keberkahannya, barakallahu fikum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar, mengabarkan bahwasanya ada tiga kelompok orang. Salah satu dari kelompok orang tersebut adalah bersifat bermuamalah, berprofesi, namun dusta di atas profesinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengancam dengan ancaman yang keras baginya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم. Tiga golongan orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satu di antara mereka adalah malikun kadzdzab, seorang raja pendusta, barakallahu fikum. Maka dengan demikian, al-kadzib min kabiratun min al-kabair, kedustaan kabirah min al-kabair, termasuk daripada dosa besar, barakallahu fikum. Maka siapa saja, barakallahu fikum, yang bersifat dengan sifat ini, al-kadzib, maka ada padanya sifatul min sifatil munafikin, satu sifat dari sifatnya orang-orang munafik. Dan siapa saja yang ada kedustaan padanya, berarti dia, barakallahu fikum, telah bersifat dengan salah satu dengan salah seorang yang tidak dia ajak bicara oleh Allah, tidak dia akan tidak dibersihkan dan tidak disucikan, dan mendapatkan azab yang pedih sampai dia bertaubat, barakallahu fikum. Al-kadzib, barakallahu fikum, sifatun radhilah, kedustaan adalah sifat yang sangat hina dan rendah. Wa sifatil qabihah, dan termasuk sifat yang sangat buruk. Wa huwa hisalun min hisalin nifaq wa syu'batun min syu'batil kufar, kufar. Wa huwa unwan safahul aql, barakallahu fikum. Sifat dusta ada sifat yang buruk. Salah satu sifat yang disandang oleh orang-orang munafikin, salah satu sifat merupakan cabang dari kekufuran. Dan sifat al-kadzib adalah unwan safahil akal, tanda dan alamat rendahnya akal seseorang, barakallahu fikum. Qala al-Mawardi rahimahullah, berkata al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, الكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه لأنه ينتج التميم نميمة ينتج النميمة والنميمة تنتج البغضاء والبغضة تؤول إلى العداوة وليس مع العداوة أمن ولا راحة. Kata al-Mawardi rahimahullah, kedustaan merupakan sebab terkumpulnya segala kejahatan. Kedustaan merupakan asal dari setiap ketercelaan. Karena kedustaan itu sangat jelek akibat-akibatnya, dan sangat jelek, sangat buruk hasilnya. Karena kedustaan akan menghasilkan namimah, adu domba, perpecahan. Dan namimah akan bisa menghasilkan baghdha, permusuhan. Sementara permusuhan, barakallahu fikum, akan berubah menjadi pertengkaran. Walaysa ma'al adawati amnun wala rahah wala tuma'ninah. Sementara ketika terjadi, ketika menyebar adanya adawah, permusuhan, kebencian, maka tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi rasa tentram, tidak ada rasa lagi ketenangan dan kebahagiaan. Barakallahu fikum. hatta kila man qalla sidquhu qalla sadiquh. Sampai dinyatakan siapa saja yang sedikit sifat jujurnya, maka dia akan sedikit teman dan sahabatnya. Barakallahu fikum. Wa min madhaharil kadhib. Dan termasuk daripada tanda dan sebab daripada kedustaan ada naqlul akhbar al-kadhibah wa hadfu an ba'dil haqiqati wa hadfu an ba'dil haqiqah. Dan termasuk daripada kedustaan, madhahir kedustaan al-kadhib adalah menukilkan berita-berita dusta kemudian menghilangkan, menghapus sebagian daripada kenyataan berita tersebut. Barakallahu fikum. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kafa bil mar'i kadiban ayuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan sebagai kadzab, sebagai pendusta, jika dia menghabarkan setiap apa yang dia dengar tanpa dia mengetahui dan tasabbut terhadap kebenaran berita yang dihabarkan. Barakallahu fikum. Waliyadu billah. Maka dengan demikian, barakallahu fikum, sifat al-kadzib adalah sifat yang mazmum, sifat yang tercela, yang berkewajiban bagi setiap muslim dan muslimah menjauh dan menghindar dan melepaskan daripada sifat al-kadzib tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, nam barakallahu fikum, sifat yang seperti ini, orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, barakallahu fikum, dikatakan tadi, maka sungguh dia telah jauh min izzati nafsiha al-mahmudah, dari kemuliaan jiwanya yang terpuji. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhukira fil Qur'anil azim, qala Allah ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Qala Aisyah radhiyallahu anha, Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Maka segala sifat yang berlawanan dengan sifat yang mulia, terlebih khusus dalam kali ini adalah al-kadzib, maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk melepaskan diri dari, barakallahu fikum, sifat-sifat al-kadzib. Kemudian juga barakallahu fikum, tidak kita bermudah-mudahan menggunakan lafaz al-kadzib kecuali kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Barakallahu fikum. Nam al-kadzib dosanya bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ketika seseorang berdosa atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas agama, atas syariat, atas dakwah ini, atas ilmu syariat ini, maka dosanya akan lebih besar dibandingkan dia berdosa dalam perkataan sesama manusia. Barakallahu fikum. Al-muhim kesimpulannya, barakallahu fikum, sifat dusta merupakan sifat tercela, wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjauhkan diri, barakallahu fikum, daripadanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salat.